الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة صلاة عين أو المسلمين المسلمات يبقيموا اليابة الله سبحانه وتعالى قلح مبريكا نعمة نعمة ينصارت بصار نعمة ينصارت أهل نعمة ينتيجة بيسا لبريك لمن أرتا سكنه لا يتنبون نعمة الإيمان الإسلام الله سبحانه وتعالى telah memberikan hidayah kepada bapak-bapak kita kepada ibu kita kepada keluarga kita kepada masyarakat kita untuk memeluk agama al-Islam agama yang mulia agama yang sangat tinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima satu pun agama selain dari Islam. Maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjuki dia, Allah pimpin dia, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فلن يبقي الله كهندسي untuk memimpinnya memberikan hidayah kepadanya petunjuk kepadanya يشرح له صدره للإسلام الله لطرحkan dadanya untuk menerima Islam maka tidak ada ucapan kita pada hari hari yang sangat agung, hari yang besar, di mana kita kembali berbuka setelah selama sebulan kita puasa. Tidak ada ucapan kita kecuali Allah Akbar, Allah Maha Besar, dan memuji-muji Allah, Alhamdulillah, bertahlil, bertauhidkan Allah, La ilaha illallah. Segala puji bagi Allah yang telah memasukkan kita dan memperjalankan kita sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan manusia seluruhnya berdasarkan agama Al-Islam. Karena itu Rabbuna perintahkan kita untuk menghadapkan diri kita selalu kepada Al-Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Hadapkanlah diri kepada agama yang hanif, agama yang hanif yang selalu mentauhidkan Rabbul Alamin, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah. Ini agama yang hanif, fitrah Allah, ciptaan Allah, yang Allah ciptakan manusia berdasarkan agama ini. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Dan seluruh manusia lahir atas dasar Islam. Bagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah. Ijma ulama salaf mengatakan fitrah di sini al-Islam. Fa'adawahu yuhawidani au yunassirani au yunassirani, maka kedua orang tuanya lah nanti yang akan menjadikan dia Yahudika atau Nasranika atau Majusika. Perhatikan baik-baik hadis yang mulia. Jangan sampai kita keluar dari fitrah kita. Jangan sampai kita menyimpang dari fitrah yang Allah Jalla wa'ala telah tetapkan kita. Kita telah beragama dengan agama Allah, agama yang besar, agama kemaslahatan bagi manusia, dunia dan akhirat mereka. Tidak ada maslahat bagi manusia, tidak ada kebaikan bagi manusia, tidak ada kebahagiaan, kesenangan bagi manusia, dunia dan akhirat, melainkan dengan al-Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam deena fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari Islam, maka selamanya tidak akan diterima agamanya. Apakah dia agama Yahudi, Nasranika, Majusika dan lain-lain, fala yuqbal minhu. Abadan selamanya Allah tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Kerugian apa yang akan diterima oleh orang-orang di luar Islam apabila sampai mati mereka tidak masuk ke dalam agama Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang telah kita hafal, إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu dari ahli kitab, al-Yahud dan Nasara, dan seluruh orang-orang musyrikin, di neraka jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka pun sahur berita. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Orang-orang kafir itu Allah katakan lebih sesat perjalanannya dari binatang ternak. Karena Rabbul Azza wa Jal ciptakan manusia untuk sujud beribadah kepadanya dan masuk dalam agamanya. وَدَقَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِذَا بِيَعْبُدُ. Dia aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku, mentauhidkanku, beribadah kepada aku, dengan masuk ke dalam agama aku. Karena ini adalah agama yang aku radai. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah merabat Islam sebagai agama bagimu. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan ni'matku kepadamu, dan aku rabat Islam sebagai agama bagimu. Lihat ada tiga hal Allah sempurnakan hidup Islam. Kamil, sempurna, yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan dari siapa pun, sedikit pun dari siapa pun, walaupun orang itu sebesar apapun ia boleh memberikan tambahan dan pengurangan terhadap agama Allah, karena agama Allah kamil sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian yang kedua, wa akmaltu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Dengan diutusnya ada siapa? Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintah untuk ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada Allah, kita masuk ke dalam agama Allah, kita cinta kepada Allah, maka wajib bagi kita ittiba'ur rasul. Karena diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Al-Quran kepada manusia, merupakan nikmat yang sangat besar bagi seluruh manusia, dan secara khusus orang-orang yang telah beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah berjalan di atas hidayah Rabbul Alamin. Dan yang terakhir, waradikul lakumul Islam dinan, dan aku rela Islam sebagai agama bagi maksudnya yang dapat kita pahami, Allah tidak akan pernah rela, Allah tidak rela kepada agama yang selain dari agama Islam. Lihat keagungan dan kebesaran nikmat Allah. Lihat wahai kaum muslimin dan muslimat, berpuluh tahun kita berada dalam agama yang mulia, bahkan telah ratusan tahun negeri kita ini penduduknya memeluk dinul Islam, agama yang sangat tinggi sekali. Tidak seorang pun masuk ke dalam agama Allah melainkan Allah akan muliakan dia, Allah akan tinggikan dia, dan Allah akan hinakan musuh-musuh. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la, Islam itu tinggi dan tidak ada satupun agama yang dapat mengatasi ketinggian Islam. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada seluruh manusia agar masuk ke dalam agama Allah, masuk Islam, kerana ini merupakan keselamatan, kerana hanya Islam yang akan memberikan keselamatan kepada kita, dunia kita dan akhirat kita. Beliau menulis surat kepada raja-raja dunia pada pada waktu itu, di antaranya kepada Kaisar Heraklius, penguasa besar bangsa Rom pada saat itu. Demikian bunyi surat beliau yang dicatat pada Al-Kitab Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasul ila Herakl azim al-Rom, salamun ala man istaba al-huda, adla ba'd, فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم إثم العريصيين. يبقى فيك بسم الله الرحمن الرحيم. بني محمد حمد الله بن رسوله kepada pembesar bangsa Rom Heraklius, selamatlah sejahtera atas orang yang mengikuti hidayah. Hidayah hanya ada pada jalan Allah. Hidayah hanya ada pada Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran hudan lin-nas, sebagai hidayah bagi manusia. Maka manusia yang tidak menerima Al-Quran, dia tidak memperoleh petunjuk, dia tidak memperoleh pimpinan, dia tidak dapat jalan arah yang lurus. Penuh dengan alasan, penuh dengan hujjah, penuh dengan bukti akan kebenaran agar, akan kebenaran Islam, akan kebenaran Nabi yang Rasul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kebenaran wahyu Allah Al-Qur'anul Karim Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an, Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an faslan bainal haqqi wal batil, yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang dapat menerima hidayah Allah tabarak wa ta'ala hajar orang-orang mu'min. Alif lam mim, zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, kitab ini Al-Qur'an tidak ada satu pun keraguan di dalamnya, menjadi hidayah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan seterusnya akhirnya Allah tutup tentang sifat orang-orang mu'min. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berjalan di atas hidayah Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Herakles, mengikuti ucapan Musa kepada Fir'aun, salamun ala man ittaba'al huda, selamatlah bagi orang yang mengikuti hidayah. Amma ba'du, fa inni ad'uka bi ayatil Islam, sesungguhnya aku menyeru kepadamu dengan seruan Islam. Alangkah gagah, alangkah beraninya, alangkah tegaknya Nabi yang mulia mendakwakan kepada penguasa besar saat itu, fa inni ad'uka bi ayatil Islam, sesungguhnya aku mengajakmu kepada seruan Islam. Apa kata beliau selanjutnya? Aslim, taslam. Diulang sampai dua kali. Aslim, taslam. Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Yuktikallahu azrakan marratain. Allah akan memberikan kepadamu dua parah. Kemudian beliau ancam dan peringat. Pertama beliau memberikan kabar gembira kepada Herakles. Aslim, taslam. Kalau kau Islam, selamatlah engkau dunia dan akhiratmu. Dan Allah akan memberikan dua pahala kepadamu karena beriman kepada Nabi Isa bin Maryam dan beriman kepadaku. Kemudian beliau memberikan peringatan yang keras. Fa in tawallaita, jika engkau berpaling dari Islam, fa inna 'alayka ithmal harisiyyin, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Karena biasanya kalau raja masuk Islam akan diikuti oleh rakyatnya. Ketika raja membangkang menolak Islam, maka rakyatnya pun akan mengikutinya. Fa inna 'alayka ithmal harisiyyin. Kemudian beliau membawakan ayat Al-Qur'an dalam surat Ali Imran. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, karena Heraklius adalah orang-orang termasuk orang-orang Kristen di Romawi. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainan wa bainakum. Mariah kepada kalimat yang satu di antara kami dan kamu. Apa kalimat yang satu? Alla na'budu illallah. Alla na'budu illallah. Oh, tidak kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Agamamu berada dalam kesyirikan yang maha dahsyat, yang maha besar. Engkau telah mempersyirikkan, mensekutukan Allah. Engkau angkat Isa bin Maryam sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, dan jangan kita syirikkan Allah dengan sesuatu pun juga. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, janganlah sebagian dari kita mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa'in tawallahu wa'kulu syahadu bi'adda muslim. Jika kalian berpaling, tidak mau menolak Islam, saksikan oleh kalian, kami ini adalah orang-orang muslimin. Hamba Allah, hamba Allah yang berbahagia, yang berkumpul pada hari yang besar ini, gembirakanlah hati-hati kita, karena kita telah menerima Islam yang Allah janjikan jannah, surga yang kekal dan abadi, kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan dunia dan akhirat, apabila kita menjalani Islam sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, dengan istimewa Rasul. Karena kita telah sekarang pada hari ini dan sebelumnya, dan insya Allah seterusnya berada dalam agama fitrah manusia. Al-Islam, pertahankan keislaman dengan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diulang-ulang di dalam kitabnya yang mulia. Atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, jika memang kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Bukti cinta kita kepada Allah, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sungguh sangat kita sayangkan. Kita telah berada dalam hidayah yang besar, berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus yang akan menyelamatkan kita dari kekekalan di api neraka jahannam. Dan kita dinamakan muslim dan muslimah, satu kebahagiaan yang sangat besar. Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita, tetapi kita sia-sia, kita tinggalkan, kita buang waktu kita dengan percuma, kita tinggalkan ajaran agama kita. Sungguh sangat menyedihkan keadaan kita. Hina, rendah. Disebabkan apa? Kita telah meninggalkan al-Islam. Ajarannya bukan murtad. Karena itu agama-agama lain menjadi kuat. Padahal Islam datang liyudhhirahu 'alad-dini kullih, untuk mengalahkan seluruh agama. Oleh karena itu salah-salah pembesar ulama kita pada abad ini mengatakan, لا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم. Tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Karena Islam memiliki yang besar. Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia, dunia mereka dan akhirat mereka. Lengkap. Keadaan kaum muslimin pada hari ini telah mengerjakan perkara-perkara yang sangat besar. Meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Sehingga orang yang hidup di salah satu dari negeri-negeri Islam seperti Indonesia ini, seolah-olah dia hidup di udara, di hawa yang bukan Islam. Akhirnya kita telah rusak. Kita telah mengadakan penyembahan kepada selain Allah. Peribadatan kita tidak mengikuti peribadatan Nabi yang mulia. Akhlak dan adab kita persis seperti adab dan akhlak orang-orang kafir. Sehingga kita tidak bisa menjadi wakil Islam. Bagaimana kita akan mendakwahkan Islam kepada manusia, mengajak manusia-manusia yang telah tersesat jauh, yang telah terbenam dalam lumpur kesesatan, yang akan membawa mereka ke dalam api neraka jahanam, dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Kalau kita tidak mengerti Islam, karena Islam melupakan kebaikan, Islam melupakan kemaslahatan bagi hidup dan kehidupan manusia. Tapi kita jahil terhadap Islam, kita bodoh terhadap Islam, kita tidak mengerti terhadap Islam, sehingga seringkali seorang bertanya pada dirinya atau pada saudaranya, bal Islam, apa itu Islam, apa itu Islam, apa itu Islam? Dia tidak bisa menjawab, dia tidak tahu apa itu Islam. Dia berada dalam keheranan, kebingungan yang berkepanjangan, karena ketidakmengertian tentang Islam. Apa itu Islam? Oleh kami pada hari ini, hari kita kembali berbuka setelah kita diuji di bulan Ramadan, ujian ketaatan, ujian kepatuhan, ketundukan, kehusuan, ketakutan kepada siapa? Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا ولم يؤمن يوجبكم لبسكم الصيام sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. لعلكم تتقون, agar supaya kamu bertakwa. Dan tadi kita telah mengetahui hanya orang-orang yang bertakwa yang akan berjalan di atas hidayah Al-Quran, memanfaatkan hidayah Al-Quran. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu yang berjalan di atas hidayah Rabb mereka. Wa ulaika hudul muflihun, maka ilmu pelajari tentang Islam, pelajari tentang Islam khusus untuk diri kita dan keluarga. Karena pada hari ini kaum muslimin berada dalam kebodohan, kejahilan terhadap Islam. Dari seluruh ajaran Islam, kita tanya, saya bertanya pada diri saya, bertanya kepada keluarga saya, saudara bertanya kepada diri saudara, kepada keluarga saudara, kepada masyarakat kita, apa yang kita ketahui tentang Islam? Ketika tadi kita telah mengetahui alangkah besarnya Islam itu, dan alangkah lemahnya orang-orang di luar Islam. Kalau sekali kaum muslimin paham tentang Islam, dia serukan Islam kepada orang-orang di luar Islam, Aslim, Taslam, maka berbondong manusia akan masuk Islam. Kalau manusia itu tahu tentang Islam, dia akan berbondong-bondong masuk Islam. Ila jaa nasrullahi wal fath, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Lihat pada zaman Nabi yang mulia, apabila datang pertolongan Allah, al-fath, kemenangan, engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Tidak ada istilah kristenisasi, karena Islam yang punya hujjah yang kuat. Semua agama selain Islam, agama hawa, agama hawa nafsu yang dibuat oleh akal pikiran manusia atas wahyu dari iblis dan bala tentaranya. Kecuali Islam, wahyu dari Rabbul Alamin. Maka puji-puji Allah, mohon hidayah dari Allah, isti'anah, mohon bantuan dari Allah. Jangan sampai kita menyimpang dari Islam. Sangat rugi. Hidayah yang demikian besar, hidayah al-iman, al-Islam, tidak ada tandingannya. Maka bergembiralah dengan janji Allah melalui lisan Nabi-Nya yang mulia, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hadithul qudsiyun, hadis qudsi, telah memberikan kabar gembira kepada kita. Orang-orang mukmin yang salihin dan salihah. Apa kata Allah? A'adattu li'ibadiyas salihin. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Salam tidak dikatakan saleh kecuali baik hubungannya hablum minallah dan hablum minannas. Ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la qatara 'ala qalbi basar. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, mal mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan belum pernah tergerak di hati seorang pun manusia. Al-Jannah, surga, kekekalan, keabadian, kesenangan Allah sediakan bagi orang-orang al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Dan kita, walillahil hamd, walillahil hamd, Falillahi hamd. Maka segala puji bagi Allah. Kita telah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para nabi dan rasulnya, kepada nabi yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, kepada Al-Quran, kepada takdir yang baik dan buruknya, dan kita telah masuk Islam. Falillahi hamd. Falillahi hamd. Maka tinggal sekarang kita manfaatkan hidayah yang besar ini, hidayah ilmiah dan amaliyah, hidayah ilmu dan amal. Inilah yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau telah memberikan nikmat kepada mereka, perjalanan para nabi, perjalanan para rasul, perjalanan as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin, ghayr maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menafsirkan ayat ini langsung, al-maghdub al-yahud, ad-dhalin an-nasara, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasara, dan manusia yang mengikuti perjalanan dua golongan ini. Orang-orang Yahudi dimurkai, kenapa? Mereka memiliki ilmu, tetapi mereka menyembunyikan ilmu, tidak mengamalkan ilmu, dan menyembunyikan kebenaran yang ada, yang mereka ketahui akan kebenaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan kebenaran al-Islam dan kebatilan agama mereka. Orang-orang Nasara dikatakan sesat karena mereka beramal tanpa ilmu, sehingga mereka mengangkat Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam sebagai Allah atau anak Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka cukupkan. Ini yang satu tidak beramal, yang satu beramal tanpa ilmu. Kita kaum muslimin hidayahnya petunjuknya apa? Al-Islam, ilmu, dan amal. Ilmu, dan amal. Ilmu kita ambil dari mana? Al-Kitab, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita terapkan, praktekan sesuai dengan bimbingan beliau. Jemaah salat ta'in yang berbahagia, sekali lagi puji-puji Allah, takbir kepada Allah, besarkan Allah, tauhidkan Allah dengan hati, lisan dan perbuatan kita, karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita berada di atas kebenaran al-haq, yang lain dari kita batil, sesat, kubur, syirik. Ini merupakan akhirnya orang Islam, orang Muslim. Maka manfaatkan kebenaran ini, jangan kita sia-siakan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, sehingga hilanglah kebahagiaan yang besar ini, dan kita akan memperoleh kekecewaan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita hidayah, hidayah ilmiah dan amaliyah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa menetapkan hati-hati kita di dalam agamanya, di dalam ketaatan kepada-Nya. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa kesalahan kita. Kita adalah hamba yang hina, hamba yang rendah, hamba yang penuh dengan dosa dan dosa. Setiap hari kita banyak melalaikan perintah-perintah Allah. Kita banyak mengerjakan larangan-larangan Allah. Mohon ampun Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penerima Tamat. Allahumma aghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Kepada antum semua saya mengucapkan تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.